Apa perbedaan ilmu sorof dan ilmu nahwu? Fokus pembahasan ilmu sorof ialah pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal dengan istilah tasrif. Dengan ilmu sorof, kita bisa mengetahui bentuk kata yang sesuai untuk digunakan dalam kalimat. Sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kata yang dikenal dengan istilah i'rab.